Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji dan mendalami firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, terutama sekali temanya pada hari ini adalah tentang pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya sebagaimana terdapat di ayat 58 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini ayat berbicara tentang satu kisah, masih kelanjutan kisah Nabi Yusuf, akan tetapi satu fragmen atau satu cerita di mana setelah Nabi Yusuf diberikan kesempatan untuk menjadi menteri ekonomi di Mesir, dan masa-masa kemudian terus berjalan 7 tahun yang diprediksikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai masa-masa yang begitu indah, yang begitu subur dan makmur, ternyata memang benar. Dan kemudian setelah itu masuklah masa-masa paceklik. Dengan kondisi masa paceklik ini, di mana tanam-tanaman tidak lagi mampu memberikan hasil sebagaimana sebelumnya, binatang ternak menjadi kurus karena tanaman semakin lama semakin sedikit, tidak ada lagi sumber bahan makanan. Akhirnya simpanan makanan yang diatur oleh Nabi Yusuf alaihissalam mengundang rakyat dari berbagai pelosok negeri untuk datang menukarkan harta mereka dengan untuk membeli makanan-makanan atau simpanan makanan yang disimpan oleh kerajaan. Ini nampak dari keterangan ayat waja'a ikhwatu Yusuf, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf datang kepada ke kerajaan itu untuk menukarkan harta mereka membeli barang-barang makanan. Menarik kalau kita perhatikan di sini bahwa ayat selanjutnya, keterangan redaksi selanjutnya mengatakan fadakhalu alaihi, mereka itu akhirnya menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam. Tampak di sini bagaimana birokrasi yang diterapkan oleh Nabi Yusuf, administrasi untuk pengurusan pembelian makanan itu tidak dipersulit, ya. Kondisi sudah sulit, masa paceklik, dan ini membuat Nabi Yusuf alaihissalam mengatur administrasi pembelian barang-barang makanan itu dipermudah segalanya. Ya, fadakhalu alaihi, tanpa harus melewati birokrasi yang begitu sangat menyebalkan atau menjemukan, sebentar saja mereka akhirnya sudah bisa berhadapan dengan Nabi Yusuf alaihissalam untuk membeli makanan. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa sebenarnya hidup ini adalah untuk mempermudah orang, bukan untuk mempersulit orang. Ketika ada orang-orang yang menduduki pimpinan pada suatu instansi pemerintahan atau apapun namanya, maka sebenarnya yang dituntut adalah bagaimana dia mempermudah urusan orang. Menjadi pelajaran bagi saya pribadi bahwa kemarin saya baru saja mengurus SIM di Satlantas. Ternyata begitu sangat menjemukan di dalam pengurusan ini, harus melewati berbagai syarat-syarat, ya, walaupun memakai calo. Yang sangat kita kasihani adalah orang-orang yang mengurus secara sendiri tanpa mempergunakan calo, ini lebih dipersulit urusannya daripada orang-orang yang memakai calo. Jadi menjadi catatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengar, bahwa Al-Quran sudah menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf memberikan kemudahan-kemudahan dengan posisinya sebagai pemimpin pada saat itu, Menteri Keuangan. Rakyat berada dalam kesusahan, dia permudah dengan urusannya. Rakyat perlu makanan, maka diberikan sesuai dengan kebutuhan rakyat tersebut. Bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita, ada Ustaz Jainal Arifin dan Ustaz Ardiansah, yang kita harapkan masukannya untuk mengembangkan ayat ini. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik ketika kita melihat memang kisah kehidupan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kalau kita melihat kehidupan Nabiullah ini, maka kita akan melihat betapa kehidupan ini dapat berputar. Ya, terkadang orang itu susah dan terkadang mereka menjadi orang yang sangat senang. Dan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam ini bukanlah yang selalu disebut dengan hukum alam atau hukum karma, tidak seperti itu, tetapi ini semuanya adalah sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Islam tidak mengenal hukum alam dan tidak pula mengenal istilah hukum karma. Nah, ketika dahulu Nabi Yusuf disingkirkan dari keluarganya, kemudian dibuang ke dalam sumur buta begitu, dan akhirnya terjadilah perjalanan kehidupan, dan kemudian sekarang beliau menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Raja Mesir ketika itu. Nah, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain, yang tidak seayah atau yang tidak seibu dengan dia datang, ya, karena ayah mereka meminta mereka untuk mencari makanan yang ketika itu kondisi sudah sangat susah, maka Nabi Yusuf dengan tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betul siapa yang datang kepada mereka, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf yang dahulu pernah berbuat kejahatan kepada dirinya. Hanya saja, kata Ibnu Katsir, sebenarnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun mengetahui, karena mereka juga melihat ada ciri-ciri tertentu pada Nabi Yusuf alaihi salam, apalagi keindahan daripada paras Nabi Yusuf itu, kegantengannya itu tidak ada yang dapat menandinginya. Tapi mereka berusaha untuk menghilangkan perasaan itu dari hati mereka atau dari kesadaran mereka, dan mereka mencoba untuk memungkirinya. Dan memang itulah sifat daripada orang-orang yang pendengki dan orang-orang yang memang senantiasa berbuat kesalahan. Ketika dia berhadapan dengan kebenaran sekalipun, maka dia berusaha untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Nah, ini menjadi pola kehidupan yang, kalau tadi Ustaz Perdana sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana birokrasi di kita, begitu juga yang kita hadapi juga di tempat-tempat yang lain dan bukan hanya di instansi tertentu. Jadi mana mereka merasa bahwa berbuat kesalahan, yaitu menyusahkan orang lain, mempersulit orang lain, atau bahkan berbuat perbuatan korup, perbuatan yang tidak terpuji, asusila, itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan mereka merasa itu sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Toh dahulu saya juga seperti ini, maka saya akan perlakukan orang lain seperti itu. Artinya ketika saya dahulu juga saya dipersulit, maka sekarang saya juga harus dipersulit. Sungguh sangat aneh kalau ada sekiranya seorang dosen misalnya mempersulit mahasiswanya, padahal mahasiswanya itu layak untuk diluluskan, dan kemudian atau mahasiswa itu layak untuk mendapatkan beasiswa, dan kemudian dia mengatakan orang ini tidak perlu dapat beasiswa atau dia tidak perlu lulus. Karena apa? Karena saya dulu juga kuliah tidak pernah dapat beasiswa. Ini kan pola pikir yang, atau saya juga dahulu ketika kuliah sulit untuk lulus. Ini kan suatu pola pikir, dia tahu sebenarnya itu adalah suatu kesalahan, tetapi dia berupaya meyakinkan dirinya bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, yakinlah bahwa Anda tidak akan pernah dapat mengingkari kebenaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ja'al haq wa zahaqal batil. Ini adalah sunnatullah bahwa ketika hak itu datang, maka kebatilan itu dengan sunnatullah itu akan lenyap dengan sendirinya. Maka daripada itu, apa yang kita dapat tarik tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Wardana bahwa memudahkan, ini memang satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit, dan berikan kabar gembira, dan jangan kamu menakut-nakuti. Nah, kemudian hal yang lain bahwa yang hak itu pasti akan benar. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kita untuk bermohon kepada Allah agar menunjukkan yang benar itu benar adanya. Karena ini berarti membuka potensi di dalam diri kita bahwa bisa jadi juga kita menganggap atau melihat sesuatu itu adalah suatu kesalahan menjadi suatu kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Nah, oleh karena itulah kita juga menghimbau kepada seluruh pendengar yang mendengarkan radio RRI ini untuk marilah kita mencoba merubah sikap kita, ya, dari keluarga kita, dari yang terdekat dengan diri kita, marilah kita mendukung kebaikan itu dan melakukannya kapan dan dimanapun, baik orang melihat ataupun tidak melihatnya. Dan mari kita jauhi segala bentuk kejahatan, fujur, dan perbuatan kebatilan itu kapan dan dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian berarti kita sudah melakukan suatu lompatan perbaikan, apakah itu pada diri kita, keluarga kita, dan negara kita secara lebih luas lagi. Dan insya Allah itu adalah awal daripada suatu kebaikan. Mungkin itu Ustaz, tambahan saya. Ya, terima kasih. Saya Ustaz Perdana, saya akan menambahkan juga sedikit. Dari pembicaraan Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansah barusan, kita dapat menemukan satu titik permasalahan, yaitu permudahlah urusan orang lain. Permudahlah urusan orang lain kalau dikaitkan ayat 58 dengan ayat 57. Karena apa? Karena mempermudah urusan orang lain itu bukan membahagiakan orang lain, membahagiakan diri kita. Orang yang mempermudah orang lain itu selalu senyum. Senyum itu akan membuat orang lebih awet muda. Karena kita ketahui bersama bahwa rupanya orang yang stres itu bisa 5 tahun lebih tua dari usia dia yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika dia menjaga image jaim sehingga dia membuat seakan-akan dia harus dibawa, sebenarnya dia telah membuat stres dirinya dan juga membuat orang lain stres. Akhirnya kan kondisi stres ini menimbulkan masalah besar bagi diri dan orang lain. Jadi di sini kalau kita lihat ayat 58 terkait dengan ayat 57, permudahlah urusan lain karena itu akan membahagiakan kita di akhirat dan juga membahagiakan kita di dunia. Apa kiat mempermudah urusan orang lain? Iman dan takwa, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan mempermudah segala urusan kita apabila kita mempermudah urusan orang lain, sehingga keimanan itu menghujam dalam jiwa dan itu adalah baik. Ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad, wallahu fi auni al-abdi madamal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu kita, tidak harus orang yang kita bantu akan membantu kita, tapi yakinlah ketika kita membantu orang, mempermudah urusannya, Allah langsung mempermudah urusan kita, istri kita, anak-anak kita. Toh kita juga punya istri dan anak-anak, dan dia juga berurusan dengan orang lain. Apabila urusan orang lain, urusan keluarga kita dipermudahkan oleh orang lain, kenapa kita mempersulit urusan keluarga orang lain yang ketika berhadapan dengan kita? Jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa mempermudah urusan orang lain bukan membahagiakan orang lain sebenarnya, tetapi lebih membahagiakan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, tidak saja sebatas dunia tapi juga di akhirat. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi pada kesimpulannya memberikan dua hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah bahwa kedatangan para saudara Nabi Yusuf untuk menunjukkan bahwa begitulah aura kebaikan itu akan mengundang orang lain untuk merasa nyaman berdekatan dengan dirinya. Sebaiknya dengan perlakuan dan tingkah laku yang jahat, aura-aura jahat ini tampilkan ibarat listrik yang saling menolak satu sama lain, tidak akan bisa saling bersatu. Ini yang terjadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mendatangi Yusuf walaupun mereka pernah melakukan kesalahan, tetapi karena kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf akhirnya mengundang kedatangan mereka. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Adi dan juga Ustaz Jainal tadi, bahwa prinsip hidup yang harus kita tanamkan baik kepada diri kita dan juga keluarga kita adalah basyiru wala tunazzi wala tunafiru, ya, wala tunafiru, yasiru wala tu'siru. Hendaklah memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang banyak, karena di samping orang lain akan memberikan kemudahan kepada kita, yang lebih penting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya pasti akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Inginkah kita mendapatkan kemudahan? Berikan dulu kemudahan kepada orang lain, baru kita mengharapkan secara lebih banyak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.